kambang-kambang melati, pakai akan di malam arba. Kambang goyang di ujung galung, pengantinnya sudah patimu. Waktu raja duduk bersanding, kambang goyang